الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما معنى الذبح؟ نعم، apa artinya ذبح؟ Dari penjelasan yang sudah kita sebutkan di kesempatan yang lalu. Enam. Daman. Walaran. Enam. Iraqat ad-dam. Izhakur ruh. Bi'iraqat ad-dam, menghilangkan ruh hewan ternak dengan cara mengalirkan darah dengan cara dan tujuan tertentu. Nah, dan zabah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, zabhun ada, dan yang kedua zabhun ibadah. Zabhun ada atau yang sudah menjadi kebiasaan, dihukumi tradisi, itu terbagi menjadi empat macam atau empat tujuan mereka menyembelih. Yang pertama apa? Lil akil wa tamattu, yani dia nyembelih untuk dimakan dagingnya, untuk dikonsumsi. Ini merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memang diberikan kepada umat manusia halal bagi mereka. Ini hukumnya apa? Mubah. Ini hukumnya mubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kepada kalian bumi ini mudah bagimu, gampang. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di setiap penjurunya, di seluruh tempatnya. Wa kulu mir rizki. Dan makanlah kalian dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala di bumi tersebut. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah kita dibangkitkan. Maka menyembelih merupakan bagian daripada menggunakan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Untuk menyenangkan hati orang lain. Dia sembelih untuk istri, anak-anak, agar supaya anak-anak kita tidak menengok gigit jari ke tetangga sebelah. Teman-temannya bisa makan nikmat. Maka seorang suami diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sembelih kambing seminggu sekali, sebulan sekali, dua bulan sekali. Paling enggak anaknya bisa merasakan apa yang temannya rasakan. Sehingga tidak membuat mereka bermudah-mudahan untuk menjulurkan tangan dan meminta-minta. Dari niat ini apa? Mendapatkan pahala. Dari niat ini dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk berfoya-foya. Dia sembelih kambing. Nah, pesta. Nah, apapun bentuk acara tersebut. Dia sembelih 50 kambing, undangannya 70, 50 kambing, undangannya 100, 50 kambing, undangannya bahkan 150. Berarti satu kambing buat 3 orang. Nah. Ini pasti apa? Pasti mubazir. Dan apabila dilihat oleh kaum para fuqara, akan patah hati mereka. Melihat orang lain berfoya-foya, yang ujung-ujungnya sisa dibuang ke tong sampah. Dibuang begitu saja. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian boros, buang-buang harta, sesungguhnya mereka adalah temannya syaitan. Nah. Kemudian yang keempat, untuk tujuan apa? Perniagaan. Artinya al-bai' wasyara', jual beli. Sembelih untuk dia. Nah, bawa ke pasar. Dia penjagal, dibawa ke tokonya. Dibeli oleh kaum muslimin. Dibeli oleh masyarakat. Maka tujuan dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah berniaga. Ini hukumnya apa? Hukumnya mubah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka ini perkara mubah. Ini 4 macam dari jenis yang pertama. Tersisa jenis yang kedua. Naam. Yaitu dzabhun ibadah. Dzabhun ibadah itu terbagi menjadi 3. Sembelihan yang dianggap sebagai ibadah. Kalau yang pertama tadi, sembelihan yang dianggap sebagai kebiasaan, tradisi. Nah, ini adatnya dia. Masing-masing tergantung dengan niatnya. Tapi jenis yang kedua ini dzabhun, atau dikenal dengan sebutan dzabhun ibadah, yang digunakan untuk beribadah. Nah. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dzabhun syar'i. Syar'i. Ma yurad bihi taqarrub ila Allah azza wa jal. Sembelihan yang memang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu di sana ada perintah. Di sana ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang penjelasan bahwasanya sembelihan ini merupakan amalan yang dihukumi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Ya. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala gabungkan dengan salat, menunjukkan bahwasanya sembelihan ini perkara yang tidak dianggap sepele. Digabungkan dengan perkara salat, yang merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, berarti perkaranya penting. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki," katakanlah salatku dan nusukku. Memang terjadi khilaf di antara para ulama apa yang dimaksud dengan nusuk di sini, tapi pendapat yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala, Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau mengatakan nusuk di sini adalah apa? Zabah. Nusuk adalah sembelihan. Katakanlah solatku, sembelihanku, hidupku, kematianku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, ini dzabhun syar'i, yang disyariatkan. Artinya dilakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kurban, udhiyah. Bagian daripada dzabhun syar'i, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Udhiyah. kurban sunnah muakkadah menurut pendapat yang rajih, sunnahnya dianjurkan. Dia sembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 hari Id dan hari Tashrik. Naam. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahin. Kata Anas meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menyembelih dengan seekor domba. Nah, amlahin yang memiliki dua warna, artinya fisiknya bagus. Bentuk kambing tersebut indah. Akranain memiliki dua tanduk. Masya Allah. Fisiknya bagus. Dzabaha bi yadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Dzabahahuma bi yadi. Kedua domba tersebut dengan tangannya sendiri. Naam. Wa samma wa kabbar, dan beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir Allahu Akbar. Naam. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam beliau berkurban. Naam. Yang lain? Hah? Aqiqah, ahsan. Aqiqah. Naam. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kita momongan laki-laki atau perempuan dengan mengucurkan darah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bentuk terima kasih kita dengan menyembelih kambing, kalau perempuan satu, kalau laki-laki berapa? Laki-laki dua. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aqiqah. Bahkan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi, Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau mengatakan kana fil Arab 'ala al-aqiqah qabla al-Islam. Aqiqah ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam mereka sudah tahu perkara aqiqah ini. Ada momongan mereka sembelih kurban. Atau afwan, mereka sembelih kambing. Nah, bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari sahabat Buraidah. Kata sahabat Buraidah, "Kunna fil jahiliyah," dulu kita pada zaman jahiliyah, "idza wulida lana ghulamun," kalau kita diberikan momongan, kalau kita diberikan rezeki berupa anak laki-laki, bayi lahir, dzubiha syatun, disembelih seekor domba, waluttiha ra'suhu bidamiha, kemudian setelah itu kita ambil darahnya, kambing tersebut kita oleskan ke kepala bayi tersebut. Mereka mengambil apa? Ngalap. Barokah. Nah. Disembelih, darah yang pertama kali ngucur, diambil, dioleskan ke kepala si anak. Mungkin mereka menganggap dengan itu bisa dijauhkan dari gangguan syaitan, makhluk halus. Kata Buraidah, falamma ja'a binal Islam, ketika datang kepada kita Islam, kunna nadzbah syat, kita masih melanjutkan untuk menyembelih kambing, wa yuhlak ra'suhu, rambutnya dipotong ganti dari apa? Lumuran darah yang dioleskan di kepala, tapi diganti dengan potongan apa? Dipotong rambutnya. Nah, wa luttikha biza'faran, kemudian setelah itu kita beri bayi tersebut dengan za'faran. Yani nau'un minat tib. Nah, satu di antara jenis minyak wangi. Artinya mereka kenal pada zaman jahiliyah dan ditetapkan dalam agama Islam dengan beberapa aturan. Begitu pula hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Samurah ibn Jundub. Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kullu gulam murtahinun bi'aqiqatihi. Setiap jiwa, bayi itu tergantung dengan aqiqahnya. Nah, yudhbah anhu yawmu sabi'i. Disembelihkan baginya di hari yang ketujuh. Wa yuhlak ra'suhu, dan dipangkas kepalanya, maksudnya rambut kepala. Wa yusamma, dan diberikan nama. Nah, pada hari ketujuh di hadis ini. Nah, maka aqiqah sembelihan merupakan bagian daripada dzabhu nabah syar'i. Contoh yang lain. Hah? Lah, lain lagi. Perkaranya lain lagi, nanti akan datang. Nah. Dzabhun syar'i. Contohnya gitu. Kalau nazar itu hukumnya nanti. Ini contohnya. Kita sudah sebutkan apa? Kurban atau udhiyah. Yang kedua, aqiqah. Yang ketiga, walimah. Walimatul urs. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awlim walau bisyah." Nah, tegakkan walimah walaupun dengan satu kambing kau sembelih. Nah, maka walimah bagian daripada naam dzabhun syar'i. Yang lain. Nah, selain kurban tapi dilakukan oleh orang-orang yang haji dan umrah di kota Mekah dengan sebutan apa? Hadi. Dengan sebutan apa? Hadi. Dengan sebutan hadi. Kemudian contoh yang lain adalah sedekah. Nah, perbuatan baik. Dia sembelih kambing, kemudian setelah itu dibagi-bagikan kepada tetangga, berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau ada terlebih lagi keluarga yang dalam keadaan fakir, kita sembelih hewan dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk sedekah. Anda mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala apa? Ar-Rahim. Pahala silatu Ar-Rahim. Nah, contoh yang lain. Menyembelih kambing untuk memuliakan tamu. Bagian daripada dzabhun syar'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Datang tamu kepada kita, ada domba di belakang rumah, disembelih. Dengan syarat domba itu, apa? Punya dia. Dengan syarat domba tersebut, punya dia di belakang rumah, bukan punya orang lain. Nah, maka dia sembelih untuk ikramu dhaif, memuliakan tamu, bagian dari perintah Nabi SAW. Falyukrim dhaifa. Hendaknya dia memuliakan tamu. Ini bagian daripada apa? Dzabhun syar'i. Jenis yang kedua, dzabhun bid'i. Disebut dengan apa? Dzabhun bid'i. Dihukumi sembelihan tersebut dengan bid'ah. Nah, dan ini tentu tercela pelakunya. Sembelihan yang di sana ada kebid'ahan atau dihukumi dengan sembelihan bid'ah, ini tercela pelakunya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dia menjalankan perkara-perkara baru dalam agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Yang menjalankan suatu amalan yang tidak kita perintahkan, tidak ada pada agama ini, maka itu tertolak. Nah, ini yang kedua. Contohnya apa? Az-zabhu fil kubur. Dia bawa kambing, dia sembelih di kuburan. Bukan niat untuk mayit. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sembelihan tersebut. Tapi dia khususkan dari sisi apa? Tempat. Dia bawa ayam ke kuburannya para wali. Di sini kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani atau Ahmad Ar-Rifai atau Al-Badawi atau siapapun itu. Dia tahu enggak boleh nyembelih kepada mayit, syirik, dia faham ini. Tapi dia memandang ada afdholiyah. Ada sesuatu yang utama. Ada sesuatu yang lebih ketika kita menyembelih di kuburan. Makanya dihukumi apa? Bid'ah. Karena tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak pernah juga dijelaskan oleh beliau bahwasanya di sana ada ganjaran tertentu atau keutamaan menyembelih di kuburan. Juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka ini dihukumi bid'ah. Apalagi kalau sampai yang melakukan itu zahiruhu shalah, nampaknya orang yang baik. Ini maka fitnah bagi yang lain. Akan datang suatu saat orang melihat dia bawa kambing dipikir menyembelih kepada kuburan tersebut. Berarti ini mengajarkan kepada orang lain untuk berbuat apa? Syirik. Maka menyembelih di kuburan dengan menganggap di sana ada afdholiyahnya, walaupun dia menyembelih itu karena Allah, bahkan dia mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Maka ini dihukumi bid'i. Yang ketiga, yang terakhir, dzabhun syirki. Dzabhun syirki, yaitu sembelihan yang dilakukan ta'ziman lil kubur. Memang mengagungkan kuburan. Artinya sembelihan yang dilakukan li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada makhluk. Maka ini hukumnya basyik syirik. Mukhrij minal millah, bahkan keluar seorang hamba dari koridor keislaman, sebagaimana orang yang menyembelih untuk laut, menyembelih untuk gunung, menyembelih bahkan untuk syaitan, menyembelih untuk jin. Nah, bahkan dia menyembelih untuk dukun. Nah, dia datang ke dukun. Dukun pertama kali mungkin dia akan mengatakan, talbis. Membuat tipu muslihat. Dia mengatakan kepada dia, sembelihlah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali kedua dia akan mengatakan, coba kamu sembelih di kuburan tetap dengan menggunakan nama Allah. Nanti berikutnya, sembelihlah dengan tambahan darah haid dilumuri. Kemudian berikutnya dengan membawa Al-Quran dan diinjek-injek. Nah, pelan-pelan digiring. Karena mereka adalah pembantunya para syayatin. Nah, baik itu untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit mereka. Kadang umat manusia terburu-buru, putus asa, ambil jalan pintas ke dukun, kemudian ke tukang sihir. Nah, begitu pula sembelihan yang dilakukan untuk mengagungkan kepada raja. Nah, ini bagian daripada kesyirikan. Dia ambil kambing disembelih di hadapan raja. Pengagungan terhadap raja tersebut. Atau amir, atau sultan, atau presiden bahkan. Disembelih di hadapan dia. Mengagungkan sosok makhluk tersebut. Nah, karena zabah ini apa? Ibadah. Tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini macam-macam daripada az-zabah. Fadhal bos. Nah, kemudian bentuk ibadah yang berikutnya disebutkan oleh al-muallif Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Contoh yang keberapa ini? 13. Nah, contoh yang 13 yaitu dalil an-nazar, perkara nazar. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah. Yufuna bin-nadhri, mereka menunaikan nazar, menjalankan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka menakutkan, mereka takutkan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, nazar ikhwani afidhakumullah, secara etimologi bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Masyarik Al-Anwar, secara etimologi bahasa, definisi dari nazar, sebagaimana yang disebutkan oleh Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad rahimahullah, di dalam kitab Masyarik Al-Anwar, jilid 2 halaman 8. Jilid 2 halaman 8. Bahwasanya an-nadhru bifathin nuni wa dhammiha. Nazar itu ada dua ejaan. Nun yang difathahkan. Antum baca. Nazrun. Nazrun. Atau ejaan yang kedua dengan didhammahkan nunnya. Antum baca apa? Hah? Nuzrun. Jadi ada dua. Nazrun dan nuzrun. Dua-duanya sahih. Dua-duanya ejaan yang benar. Di dalam etimologi bahasa Arab. Nah. Apa itu artinya? Ma yujibuhul insan ala nafsihi. Yang dimaksud dengan nazar adalah suatu hal yang diwajibkan oleh manusia kepada dirinya sendiri. Ini nazar. Suatu hal yang diharuskan, diwajibkan kepada dirinya sendiri. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Definisi yang lebih lengkap sebagaimana yang ditulis dan disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin pada syarah kitab ini. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan nazar adalah ilzamul insan nafsihi bi syai'in ma. Seorang manusia mewajibkan dirinya melakukan sesuatu. Apapun itu. Seorang manusia mewajibkan kepada dirinya melakukan sesuatu. Au ta'atan lillah. Ghair wajibah. Atau seorang manusia mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Manusia mewajibkan sesuatu kepada dirinya atau mewajibkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal ketaatan itu hukumnya enggak wajib sebetulnya. Nah. Dan ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin hukumnya makruh. Artinya seorang manusia yang awalnya mungkin enggak terikat bagi dia dengan nazar, membuat hukum tersebut berubah. Siapa yang merubahnya? Ya orang itu sendiri. Yang sunnah menjadi wajib, yang boleh menjadi harus. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin hukumnya apa? Makruh. Bahkan sebagian ulama yang lain memandang hukumnya haram. Jadi ada sebagian ulama memandang hukumnya apa? Makruh nazar. Sebagian yang lain memandang apa hukumnya? Haram. Loh kok bisa ya akhi? Di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam beliau menegaskan anna an-nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar itu tidak mengedepankan sesuatu dan juga tidak mengakhirkan apapun. Artinya nazar ini enggak menjadikan sesuatu itu ke depan, juga tidak menjadikan sesuatu itu ke belakang. Enggak maju, enggak mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la ya'ti bi khair, nazar ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraj minhu minal bakhil, dan nazar ini yang mengeluarkan adalah orang yang bakhil, pelit. Dalam hadis ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama nazar gak membuat sesuatu itu maju, gak membuat sesuatu itu mundur. Artinya apa? Nazar itu tidak memiliki kesan apapun. Gak menjadikan perkara cepat datangnya. Tidak juga menjadikan perkara itu lambat. Gak ada kesan apapun. Bahkan yang kedua, disifati oleh Nabi alaihi salatu wasalam, orang itu apa-apa? Bakhil. Berarti kalau dia gak nazar, enggak beramal. Berarti ini apa? Orang pelit. Kalau seandainya pekerjaanku ini goal, pekerjaanku ini diterima ACC, saya akan bersedekah. Berarti kalau pekerjaannya enggak diterima, ya enggak bersedekah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yustakhraj minhu minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dan yang condong kepada pendapat ini bahwasanya nazar hukumnya haram adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong kepada haramnya nazar. Naam, Kenapa? Li'annaka alzamta ala nafsika wa anta fi afiyati minhu. Kenapa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang engkau ini mewajibkan sesuatu padamu yang sebetulnya engkau ini tenang sebelumnya. Engkau cukup dengan perbuatan itu. Enggak terikat, enggak ada beban, tenang sebetulnya. Kamu wajibkan kepada dirimu. Wa kam min insan nadhara wa akhiran yandam. Betapa banyak di antara umat manusia bernazar ujung-ujungnya apa? Menyesal. Kenapa? Sudah nazar enggak mampu melaksanakan. Nah, sehingga apa? Mereka menyesali karena perbuatannya wajib. Enggak dikerjakan mendapatkan dosa. Ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajibkan untuk dirinya sendiri kok. Nah. Maka betapa banyak di antara umat manusia yang ketika bernazar, na'am, mereka kemudian menyesal. Li'anna al-insan alladhi la yaqbalu tha'a illa bi nadhrin, ya'ni anna tha'a thaqila 'alayhi. Karena umat manusia yang tidak melakukan amalan perbuatan kebaikan, tidak melakukan amalan ketaatan dengan kecuali dengan nazar, berarti ini indikasi bahwasanya amalan ini berat bagi dia. Seolah-olah amalan Islam ini berat. Tak dikerjakan kecuali dengan apa? Dengan nazar. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, Syekhul Islam memandang hukumnya haram. Anggap saja hukumnya makruh atau lebih daripada itu hukumnya haram. Tapi kenapa kok disebut nazar ibadah? Nazar ibadah apa tidak? Nazar ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar. Naam. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Mereka takut kepada satu hari yang akan turunnya siksaan dari mana-mana. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bernazar. Allah puji mereka. Wal yaqdu tafathahum. Hendaknya mereka mengeluarkan kotoran-kotoran dari badannya. Wal yufu nuzurahum, dan hendaknya mereka menyempurnakan nazarnya. Wal yattawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf di rumah yang tua, maksudnya di Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala puji mereka yang melakukan nazar. Berarti kan ini ibadah. Tapi kok kenapa tadi disebut makruh atau haram? Apa jawabannya, ikhwan? Jawabannya, nazar terbagi menjadi dua. Tadi sudah kita sebutkan, sebagian para ulama memandang hukum nazar ini makruh. Yang lain lagi memandang hukum nazar ini haram. Tapi kok kenapa nazar ibadah? Perlu difahami bahwasanya nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nazrun mutlak. Nazar yang sifatnya mutlak. Umum. Global. Apa yang dimaksud dengan nazar mutlak? La yakunu an muqabilah. Nazar yang enggak ada imbalan. Nazar yang enggak ada embel-embel. Nazar yang enggak ada apa-apa balasan. Nah. Ini jenis yang pertama, dan ini adalah ibadah. Contoh seorang hamba, lillahi alayya an usalliya 11 rakaat. Bagi Allah Subhanahu wa taala untukku, demi untuk Allah Subhanahu wa taala bagiku, kepada Allah Subhanahu wa taala bagiku, saya melaksanakan salat 12 rakaat dengan salat yang panjang. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini saja. Ada imbalan apa enggak ada imbalan di sini? Sama sekali enggak mengharapkan apa-apa. Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Atau yang lain lagi, contoh, nah, lillahi aliyya an asuma kada wa ya, aku bernazar untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini 15 hari. Dia kerjakan puasa 15 hari. Nah, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Nah, dan ini adalah nazar yang terpuji. Nah, mendapatkan pahala dan dihukumi ibadah. Nah, kemudian yang kedua adalah an-nazr al-muqayyad. Nazar yang sifatnya terikat. Nazarnya ini ada batasan, terbatas. Apa ini maksud dengan nazar muqayyad? Ma kana an muqabilah. Nazar yang disebutkan dengan adanya imbalan. Kebalikan yang pertama tadi. Nazar yang adanya embel-embel. Nah. Insyafallahu maridhi sumtu yawman. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku. Tumor, kanker, mungkin sallallahu alaihi wa afia kena COVID-19. Kalau aku sembuh dari COVID, aku akan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut nazar apa? Muqayyad, karena ada embel-embelnya. Nah, in najahtu min al-ikhtibar usalli rak'atain. Kalau seandainya saya berhasil dalam ujian, dapat hasil yang memuaskan, saya akan sholat sunnah di malam hari 2 rakaat. Nah, ini disebut dengan nazar muqayyad. In tazawwajtu hadhihi al-imra'ah, kalau seandainya aku menikahi wanita ini yang dia mau, cantik parasnya, elok wajahnya, aku akan bersedekah, bahkan pakai dolar. Aku akan bersedekah sekian. Ini ada apa? Ada nuansa ikatan balasan. Nah, kemudian imbalan. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, ini nazar yang kedua adalah nazrun mazmum. Nazar yang tercela. Ini yang disebut dengan nazar mu'allak atau nazar muqayyad. Yang disebut dengan nazar mu'allak, nazar yang bergantung. Atau tadi nazar muqayyad yang terbatas. Istilah yang lain nazar mu'allak yang tergantung. Nah, kenapa tercela? Li'anna nazir ghairu wasiq billah, karena orang yang bernazar dari jenis ini dia tidak percaya kepada Allah. Tidak memiliki thiqatun billah. Dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi sesuatu, baik itu kesembuhan ataupun jodoh, kecuali dengan apa? Nah, adanya imbalannya, adanya amalan. Berarti seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, nah, sangat apa ya, tidak memberikan sesuatu kecuali kita harus, nah, harus memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti apa? Su'udhan billah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dari jenis yang kedua ini dihukumi nazar yang sifatnya tercela, dan ini yang makruh atau muharram. Ini yang makruh atau muharram, sebagaimana yang banyak terjadi orang-orang yang sudah putus asa, lama sakit, dia kemudian bernazar. Adanya seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Nah, ini pembahasan mengenai nazar, dan jenisnya nazar ada 6 macam. Jenisnya nazar ada 6 macam, insyaallah taala kita akan lanjutkan di hari esok, karena Ustaz Khidir beliau wallahu a'lam setahu ana berhalangan. Naam. Untuk mengisi di hari Kamis besok, kita lanjutkan di pembahasan usul salasa. Kita menyelesaikan 6 jenis atau 6 macam nazar, dan ini sebetulnya masuk di dalam pembahasan fikih, bagian daripada kesempurnaan faedah di bab nazar. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.